sababara kali ngahiana nganyenyeri toro jojo anjen datang deui jo anjen datang deui ku anehna ku ribet lengleng hararese sinutup hate toro jojo anjen datang. Mama.